كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-34 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai tasliyah, hiburan, bahwa perjuangan dakwah tentunya tidaklah segampang yang dibayangkan. Namanya juga perjuangan, butuh pengorbanan. Ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak rintangan, penghalang, pengganggu. Karena banyak juga orang yang tidak senang dengan dakwah, ajakan kebaikan ini. Maka Allah SWT mengingatkan Rasulnya bahwa setelah banyak Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah SWT sebelumnya, perlakuan kaum mereka sama sebagaimana perlakuan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Allah Muhammad SAW. Bahkan sampai ada upaya untuk membunuh para Rasul. Baik. Maka Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Rasul-rasul yang telah berdakwah mengajak orang untuk menyembah, mengesakan Allah, disakiti, didustakan, tidak dipercaya, tidak mau diikuti. Fasabaru, akan tetapi rasul-rasul itu bersabar karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas rasul hanya menyampaikan, adapun hidayah, hidayah di tangan Allah. Allah yang memberi hidayah. Baik. Walaupun bagaimana semangatnya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam dan rasul-rasul yang lainnya dalam berdakwah, baik, tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fasabaru, akan tetapi rasul-rasul tersebut bersabar walaupun diganggu, walaupun dihina, walaupun dicela, walaupun diusahakan untuk dipukuli, bahkan dibunuh. Sebagian di antara mereka meninggal dunia karena dibunuh oleh kaumnya, para nabi ini. Subhanallah. Tapi tetap mereka bersabar. Alama kudzibu wa'udu, didustakan dan disakiti. Ida adiyah. Barakallahu bikum. Hinaan, cercaan, lakap-lakap, julukan-julukan yang menyakitkan hati. Hatta tahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Pertolongan kami di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu bikum. Karena Allah SWT telah berjanji, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunia. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada yang mengganti atau bisa mengganti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya peperangan antara al-haq dan yang batil terus ada. Penyokong kebenaran, penyokong kebatilan juga terus ada. Barakallahu fikum. Penyeru kebaikan dan penyeru kebatilan juga akan tetap terus ada. Jadi disinilah ujian dan cobaan berlaku. Baik. Karena kalau tidak ada kekufuran ya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Semua orang akan beriman. Baik. Tidak ada keseimbangan. Ya cuma karena ada surga dan neraka, maka jangan kita berada di pihak yang salah, jangan berada pada pihak yang menyokong kebatilan. Baik, karena ada konsekuensi masing-masingnya. Siapa yang menyokong kebenaran maka tempatnya adalah surga, dan siapa yang menyokong kebatilan tempatnya adalah neraka. Baik. Tapi Allah telah menghendaki adanya yang menyokong kebatilan, adanya pula yang menyokong kebenaran. Baik. Sehingga ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ada namanya nasihat, adanya namanya ad-da'wah ila Allah, ada namanya jihad fi sabilillah dan seterusnya. Wala mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan telah datang kepada engkau berita-berita tentang para rasul yang telah lewat. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Kalau terasa berat oleh engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, berpalingnya mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat semangat untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Sangat berharap untuk orang-orang mendapat petunjuk. Barakallahu fiik. Subhanallah. Sampai semua usaha dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun caranya untuk orang itu bisa dapat hidayah, beliau lakukan. Barakallahu fikum. Dengan cara mengajak orang per orang, dengan mengajak secara keseluruhan, dengan memberikan pemberian-pemberian, pokoknya berbagai macam cara. Dibujuk rayu agar supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tawtaghiya nafaqan fil ardi aw sullama fis sama'a, seandainya engkau bisa mendapati lubang masuk ke dalam bumi, nafaqan itu lubang, nafaqan fil ardi aw sullama fis sama'a, atau engkau mendapati tangga naik ke langit, agar supaya engkau bisa meyakinkan orang-orang tentang kebenaran ini, fatatihum bi ayah, engkau bisa mendatangkan kepada mereka bukti-bukti nyata kebenaran. Tapi walaupun apa yang engkau lakukan, apa yang engkau usahakan, tetap kembalinya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maunya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya di tangan beliau itu hidayah, maka berimanlah orang-orang dekat beliau, termasuk paman beliau Abu Talib, yang ternyata akhirnya mati di atas kesyirikan. Padahal beliau sangat diharapkan oleh Rasulullah keislamannya, tapi Allah menghendaki lain, dan hikmah di baliknya tetap ada. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahil. Seandainya Allah menghendaki, semua orang akan mendapat petunjuk. Seandainya Allah menghendaki, semua orang mendapat iman, semua orang masuk Islam. Tapi Allah SWT menghendaki bahwa di sana ada sorga, mesti ada juga yang menghuninya. Di sana ada neraka, mesti ada pula yang menghuninya. Dan untuk penghuni sorga, ada amalan-amalan yang mereka lakukan yang dengannya menghantarkan mereka ke dalam sorga. Dan untuk penghuni neraka juga demikian, ada amalan-amalan yang harus dilakukan penghuni neraka untuk dia masuk ke dalam neraka. Seandainya Allah menghendaki, semua orang dapat hidayah. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang barakallahu fikum, yang tidak mengetahui. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat sedih kalau diajak orang kemudian tidak mau. Sedih beliau, kasihan. Wallahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hidayah ini, innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya yang bisa menjawab, memenuhi ajakanmu, panggilanmu adalah orang-orang yang mendengar. Orang yang mendengar di sini adalah orang-orang yang memahami apa yang engkau sampaikan. Jadi, mereka inilah yang akan beriman, mereka inilah yang akan patuh tunduk. Wal mauta, adapun orang-orang yang mati, jadi, mati hatinya, walaupun hidup jasadnya, mati hatinya tidak akan pernah mau paham. Memang ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendengarkan kebenaran, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dipahami sedikit pun. Subhanallah. Dan ini yang mereka sebut, walaupun Al-Qur'an ini, walaupun bahasa Rasulullah bahasa Arab dan orang-orang yang didakwai pada saat itu adalah orang Arab, tapi Allah tutup hati mereka, tutup telinga mereka dari memahami Al-Qur'an, dari memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Yang mendengar itu adalah orang-orang yang paham, itulah yang akan ikut. Wal mauta, dan adapun orang yang mati, mati hatinya sebelum mati jasadnya, tidak mau tahu. Barakallahu bikum. Dan memang tidak tahu. Tidak peduli tentang agamanya. Ya ba'athumullah ilaihi thumma ilaihi yurja'un. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihisab, diperhitungkan semua amalan-amalannya. Wa qalu laula unzila alaihi ayah min rabbih. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mengatakan seandainya saja diturunkan kepada Nabiullah Muhammad ini ayat mukjizat. Dan setiap mereka meminta mukjizat, Rasulullah pengen agar supaya mukjizat itu ada. Akan tetapi diingat, mukjizat itu bukan juga di tangan para anbiya war rusul, mau-maunya mereka. La. Mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mukjizat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, tidak setiap saat Musa memperlakukan itu. Nanti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap saat tongkatnya mau-maunya Musa lah. Musa pun tidak tahu mau diapakan tongkat ini. Barakallahu fiik. Ketika Nabiullah Musa berada di pinggir laut, sementara mereka sudah terpojok, di hadapan mereka, mereka kan dikejar dan mereka berbalik melihat pasukan Fir'aun yang sungguh sangat semangat menghabisi mereka. Di belakang mereka laut. Mereka pun mengatakan, ya inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini sudah dikepung, sudah habis kita ini. Bertahan di sini dibantai kita, nyemplung ke laut juga mati. Bagaimana ini engkau ngajak kita ke sini? Mau ngapain di sini? Nabi Muhammad mengatakan, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku, Allah akan memberi jalan di sini. Allah memerintahkan ke sini berarti di sini ada jalan. Jadi nanti setelah Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya, barulah lautan terbelah. Bukan mau-maunya Musa, tapi itu perintah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbelah lautan dan Bani Israel pun menyeberanginya. Tapi barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pengen agar setiap apa yang mereka minta diperlihatkan tapi mukjizat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengiyakan semua apa yang mereka minta. Qul, katakan wahai Rasul kepada mereka. Orang yang suka-suka minta mukjizat ini, berikut-berikutnya mereka tidak mau beriman. Sementara ancamannya sangat jelas. Siapa yang minta mukjizat untuk dipertontonkan di hadapan mereka, kemudian betul-betul Allah mengabulkannya dan tetap mereka tidak mau beriman, maka azab akan turun. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan qul innallaha qadirun ala ayyunazil ayah walakin aktsarahum la ya'lamun. Katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan tanda-tanda kebesarannya, mukjizat-mukjizatnya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Baik, walakin aktsarahum la ya'lamun. Wallahul musta'an. Aini barakallahu fikum. Tapi nasihat untuk kita beberapa ayat bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kondisinya sama semuanya, disakiti, didustakan, tapi mereka semuanya bersabar dalam berdakwah dan Allah menolong para Rasulnya. Barakallahu fiik. Nabi kita Muhammad SAW termasuk di antaranya yang begitu semangat luar biasa agar supaya umat ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan bahwa yang mendapat hidayah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya siapa-siapa. Allah yang telah memilih. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak. Baik. Si fulan mendapat hidayah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, si fulan tidak dapat hidayah karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutupkan kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.